Kamelia, maafkanlah aku karena ku tak bisa temani tidurmu. Kamelia, lupakanlah aku, jangan pernah lagi kau temui aku. Cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kamelia, singgah di hatiku. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku, jangan pernah ungkit masa lalu. Kasihku pun tahu kau pernah menjadi simpanan. Sudahlah jangan menangis lagi, ku rasa cukup sampai di sini. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Kamelia.